إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita akan lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid. Masih pada bab Maja'a fi ruqa wa tamaim. Yaitu tentang ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat. Pembahasan kita kemarin adalah tentang at-tamaim. Dan at-tamaim atau jimat-jimat, jamak dari tamimah, ada yang dari Al-Quran dan ada yang dari selain Al-Quran. Ya, menggantungkan ayat, Pak, mengharapkan kesehatan misalnya. Adapun selain dari Al-Quran, jelas keharamannya. Ya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Gantungkan sesuatu dari Al-Quran. Kita sebutkan di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kenapa ada sebagian yang membolehkan? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Dan ini adalah kaidahnya para sahabat, tabi'in, asba'ut tabi'in, a'immah, ijma' Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ada dari kalangan ahlul bid'ah seperti Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah kekeliruan yang besar, terutama dalam perkara akidah. Tetapi yang sahih adalah bahwasanya menjadikan Al-Quran sebagai jimat termasuk dari perkara yang dilarang. Kita sebutkan kemarin tiga alasannya. Yang pertama, umumul lafad, umumun nahi, larangan datang secara umum tanpa ada pengkhususan di situ. Yang kedua, saddud dari'ah, sebagai penutup celah, ya, jangan sampai orang bermudah-mudahan dalam perkara ini. Yang tadinya yang dijadikan adalah Al-Quran, pada suatu saat nanti selain Quran dijadikan tamimah. Yang ketiga, ya, khawatir di situ terjadi alimtihan. Ya. Bentuk perendahan terhadap Al-Quran. Ya, digantungkan kepada anak-anak, anak-anak membawa ke toilet misalnya, atau terkena kotorannya, ingusnya dan lain sebagainya. Nah, ini dengan tiga alasan ini, maka ya tidaklah dijadikan Al-Quran sebagai tamimah. Demikian juga at-tariq syar'i adalah dengan ar-ruqyah, ya, membacakan Al-Quran kepada orang yang menderita sakit. Ini ya, menjadikan Al-Quran sebagai shifa seperti demikian. Ya, bukan digantungkan. Qala, wattiwalah syirkun. Qala al-musannif, huwa syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atihi. Attiwalah adalah suatu yang dibuat, yang mereka buat, mereka menyangka, ya, bahwasanya attiwalah ini menjadikan, ya, perempuan itu dicintai suaminya atau laki-laki itu dicintai oleh istrinya. Ya, bahasa kitanya ini pelet. Ya. Pelet, ya, atau pengasihan, ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Haram, ya, syirikan, ya, bahkan termasuk ada bentuk sihirnya. Wa bihadza fassarahu Ibnu Mas'ud rawil hadis. Ya. Demikianlah Ibnu Mas'ud menafsirkan makna tiwalah. Ini kita rawil hadis, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ya. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, maka sahabat-sahabat beliau atau murid mulia beliau bertanya, ya Abu Abdurrahman, hadhihi ruqa wat tamaim qad arafnaha, famat tiwalah? Ya, hadhihi ruqa, ya, ruqyah, jimat, ini kita sudah tahu maksudnya apa. Tapi ya, tiwalah ini apa maksudnya? Qala syai'un yasna'uhu an-nisa'u yatahabbabna ila azwajihinna. Ya, sesuatu yang dibuat oleh para wanita ya, yang menyebabkan mereka dicintai oleh suami-suami mereka. Ya, ini pelet. Qala al-Hafidz At-Tiwalah bikasril al-musannah, taknya dikasrahkan. Wa fathil waw At-Tiwalah wala mukhaffafah. Syai'un kanatil mar'ah tajlibu bihi mahabbata zawjiha. Sesuatu yang ya, dijadikan oleh wanita untuk mendatangkan rasa cinta dari suaminya. Wa huwa dharbun minas sihir. Ini contoh dari bentuk sihir. Kenapa sihir? Karena pengaruh dari sesuatu yang tidak jelas. Yaitu sihir. Nanti kita akan masuk pada bab sihir. Ya. Wa kana minas syirk. Lima yuradu bihi min daf'il madar wa jalbin manafi' min ghairillahi ta'ala. Dan ini termasuk kesyirikan. Ya, karena diinginkan dengannya untuk daf'ul madar. Ya. Perempuan pelet suaminya misalnya. Ya, tergila-gila dengan istrinya supaya dia tidak suka terhadap perempuan lain. Ya. Ada seperti ini, ada, jangan kira tidak ada. Ya, takut suaminya kawin lagi, dipelet suaminya. Ya. Supaya apa? Supaya dia cuma suka istrinya, sama perempuan lain tidak suka. Ini kan daf'ul mador menurut mereka. Tajlibul manfaah. Berikan manfaat untuk si perempuan. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Laki-laki senang sama perempuan lain. Ya, kemudian disihir, diguna-guna dengan pelet ini, nasihan. Ya. Ya. Macam-macam bentuknya. Ya. Ini bentuk dari sihir. Apa hukumnya syirik? Ya, kalau dia meyakini bahwasanya ini adalah sebab saja. Ya, ya seperti tamim tadi, tamimah. Tapi kalau dia meyakini, ya, tanpa di situ ada persekutuan dengan jin, ya. Kalau persekutuan dengan jin nanti beda lagi hukumnya. Ya dia cuma tahu, oh dikasih orang nih buat pengasihan, ya kan? Entah dikasih jampi-jampi atau kertas sejimat, itu bentuknya, ya. Kemudian, ya. Minimal syirik asghar sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ja'lu ma laisa sababan, ya. Sababan, menjadikan apa yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Kalau di situ ada bentuk persekutuan dengan jin misalnya, itu lebih parah lagi. Nanti lahirnya sihir. Yang jatuhnya pada kesyirikan, syirik akbar. Ya, atau dia meyakini bahwasanya itu yang memberikan manfaat dengan sendirinya. Ya, masuk kepada syirik akbar. Dan ini hukumnya haram semuanya. Tidak ada yang keringanan. Ya, ruqyah itu ada tafsir. Ya, ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang tidak disyariatkan. Apa yang disyariatkan dengan syarat bagaimana yang kita sebutkan. Ya, menggunakan kalamullah, menggunakan doa-doa yang ma'thur. Ya, doa-doa yang jelas. Yang kedua harus berbahasa Arab. Kenapa? Dikhawatirkan kalau bukan bahasa Arab ada makna-makna yang majhul, makna-makna yang tidak diketahui. Dan bukan dari syiarnya Islam menggunakan doa dengan bahasa selain Arab. Ya. Yang ketiga, i'tiqad, keyakinan bahwasanya yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala dan ruqyah adalah sebagai sebab. Selain dengan tiga keluar dari salah satu, ya, tidak ada terdapat salah satu dari tiga syarat ini. Terlarang. Ya, inna ruqawat tamaim ubati walah syirkun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tamaim, jimat dengan tafsil yang kita sebutkan. Ya, selain Al-Qur'an haram. Minimal syari asghar. Dengan Al-Qur'an ya, itu ada perbedaan pendapat dan yang sahih adalah man'uh. Ya, tidak diperbolehkan dengan alasan yang kita sebutkan. Ya, umumun nahi, larangan atau larangan bersifat umum, tidak ada yang mengkhususkan. Yang kedua, saddud dari'ah, supaya tidak membuka celah. Ya, orang bermudah-mudahan dalam perkara ini. Yang dan yang ketiga adalah apa? Yuhsa an yumtahan, dikhawatirkan bahwasanya Al-Qur'an yang digunakan sebagai jimat itu akan yumtahan. Ya, dihinakan dan direndahkan. Ya. Atiwalah, tidak ada rincian di sini, semuanya masuk kepada kesyirikan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi itu ada perbedaan urutan, ada yang urutannya hadis Abdullah bin Ukaim terlebih dahulu, ada yang tadi terlebih dahulu. Abdullah bin Ukaim, hadis Abdullah bin Ukaim sudah kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa rawal Imam Ahmad an Ruwayfi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi. La'alla al-hayata satulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwayfi. Ruwayfi bin Thabit. Ruwayfi bin Thabit. Dan Ruwayfi bin Thabit bin Sakan bin Adi bin Al-Haris bin Bani Malik bin Najjar Al-Ansari Waliya Barqah wa Tarabrus Aftataha Ifriqiyah. Tarabrus itu di mana? Ya. Iftataha Ifriqiyah, bebaskan Afrika tahun 47 Hijriah, wafat tahun 56 Hijriah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ruwayfi. Ya Ruwayfi. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ruwayfi. Wahai Ruwayfi, la'alla al-hayata satulu bika. Ya. Semoga umurmu panjang. Ya, gampangnya seperti itu. Dan bagaimana yang disebutkan atau didoakan oleh Rasulullah, dan ternyata memang umurnya panjang. Ya, sampai tadi tahun 56 Hijriah wafat. Ya, fa akhbirin nas, khabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu. Ya, barang siapa yang mengikat lihyahnya, jenggotnya. Ya. Ini ada beberapa penafsiran. Ya, qala al-Khattabi, anda bacakan Fathul Majid. Amma nahyuhu an aqdil lihyah fa yufassar ala wajhain. Ya, larangan beliau dari mengikat lihyah jenggot itu ditafsirkan dari dua sisi. Ahaduhuma ma kanu yaf'alunahu fil harb, kanu yaqiduna duhahum. Ya. Apa yang mereka lakukan ketika perang, mereka mengikat jenggot-jenggot mereka. Cuman seperti apa mengikatnya, apakah jit atau Ya. Sambung dengan rambut misalnya seperti apa, wallahu alam. Ya, kenapa mereka melakukan demikian? Ya, takabburan wa ujuban. Sebagai bentuk takabur. Ya. Ini merasa hebat, merasa bangga, merasa ujub. Nah, ini disebutkan larangannya maksudnya yang seperti ini. Ya. Karena takabur min, karena perkataan beliau fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Muhammad berlepas diri darinya yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan ini, menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anna ma'nahu mu'alajatu syar. Liyata'akad wa yataja'ad. Wadhalika min fi'li ahli ta'nis. Ya, mu'ala itu di rambutnya. Ya, begitu juga syar di sini rambutnya. Liyata'akad wa yataja'ad. Ya, dijalin. Ya. Yang mana ini yang melakukannya adalah ahli ta'nis. Ya, ta'nis yaitu perempuan. Ya. Ada bentuk tasabbuh dengan perempuan. Ya. Allah alam termasuk seperti ini, sepertinya digimbal. Kan bukan yang bagus seperti itu. Ya. Qala Abu Zur'ah Ibn al-Iraqi wal aula hamluhu ala aqdil lihyah fi shalah. LB utama bahwasanya hadis ini dibawa pada larangan untuk mengikat jenggot ketika salat. Qala alam seperti apa? Ya, intinya kita punya jenggot diperintahkan aful lihyah, ya, pelihara jenggot, ya sudah biarkan aja, enggak usah di ya di macam-macamin. Ya, paling kalau ada uban kasih hina atau di apa namanya? Semir selain dengan warna hitam. Ya, tidak diikat, tidak di apa namanya? Ya, dikasih kalau yang buat ngaku-ngaku kan komet, ya. Apa sih namanya? Ya, kayak mentereng apa yang seperti itu. Au taqallada wa tara. Ini sahih dari hadis kita ini. Taqallada wa tara. Ya, menggantungkan watar, tali busur tadi. Ya, menjadikannya sebagai kalung dalam rangka apa? Tadi ya penjelasan hadis-hadis sebelumnya untuk menolak ain misalnya. Ya, untuk menolak ain. Ya, ini sahihnya di sini. Kalau dia digunakan sebagai itu, maka dia fungsinya sebagai jimat. Dan hukumnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya, minimal syirik asghar. Karena tidak ada, bukan sebagai sebab syar'i dan tidak sebagai sebab kauni. Awistanja biraji'i dabbatin au admin. Atau dia beristinja. Ya, istinja itu dia bersuci, membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Ya. Biraji'i dabbatin. Yaitu dengan kotoran hewan. Atau admin, atau tulang. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya beristinja, istijmar. Biasanya dibahasakan dengan istijmar, tinja dengan air, istijmar dengan batu dan selainnya. Ya. Selain dengan batu, boleh dengan selain dengan tisu yang bersih boleh. ya, dengan yang mutahhir dia mensucikan. Tapi di situ ada larangan untuk seorang itu bersuci dengan tulang, ya, atau dengan kotoran hewan. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya, la tastanju birraus walal idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Ya, jangan kalian beristinja dengan raus, yaitu kotoran, ya, walal idham, kotoran yang sudah kering, walal idham, dan juga tidak dengan tulang, karena itu adalah perbekalan dari saudara kalian dari bangsa jin. Ya. Nah, zahir hadis bahwasanya ini minal kabair, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis, ya. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabi sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fil luha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ilal abath biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajim aw bi ahli taraf wal muyu'ah aw yukhalluna bi aqidati tauhid istimalil wasail asyirkiyah fayalbasuna alqalaida aw yulbisunaha dawabahum yastadfa'una biha almahdhur aw yartakibuna ma naha anhu nabiyuhum minal istijmar bi rawsid dawab wal idham fa awsa nabiy sallallahu alaihi wasallam sahibahu an yuballigha al ummah anna nabiyaha yatabarra mimman yaf'alu shay'an min dhalik. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya sahabat ini, yaitu Ruwaifi, ya, bin Sabit, ya, bahwasanya beliau akan berumur panjang. Dan ini sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, sampai sehingga beliau menjumpai, ya, mereka orang-orang yang menyelisihi, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pada perkara jenggot ini, ya, yang mana petunjuk beliau adalah dengan membiarkan dan memuliakan jenggot, ilal abas biha, sehingga dilakukan perbuatan abas, perbuatan yang tidak ada maknanya terhadap jenggot, ya, apakah yatashabbahuna biha fihi bil aajim, ya, mereka menyerupai diri dengan orang-orang A'ajim, ya, A'jam, ya, yang jenggotnya diikat, ya, di macam-macamin dalam bentuk takabur dan ujuban tadi, ya, bentuk takabur, atau bi ahli taraf wal muyu'ah, orang-orang yang ahli taraf, yang hidupnya kemewahan dan muyu'ah tadi orang-orang yang, kalau bahasa sekarangnya, maaf, yang agak melambai. Ya. Nah, ini perbuatan yang tidak tepat. Jenggot itu lambang kegagahan, malah jadi dibuat untuk suatu yang seperti perempuan. Tidak tepat. Aw yuhalluna bi aqidati tauhid. Atau yang di situ ada kekurangan di dalam akidah tauhidnya, dengan menggunakan al-wasail asyirkiyah, media-media kesyirikan, yaitu tadi jimat tadi. Fayal basunal qalaid, ya, mereka memakai kalung, apakah dari tali busur atau yang selainnya. Aw yulbisuna hadawabahum, atau memakaikan kepada kendaraan-kendaraan mereka. Ya. Yastadfa'una biha al-mahdhur, untuk mencegah terjadinya perkara yang tidak diinginkan. Au yartakibuna manaha anhu nabiyuhum, atau melakukan apa yang dilarang oleh nabi mereka, diantaranya apa? Ya, al-istidmar, ya, membersihkan, mensucikan diri dengan rausid dawab, ya kotoran hewan atau dengan tulangnya. Maka An-Nabi SAW mewasiatkan sahabat beliau ini yaitu Ruwaife bin Thabit untuk menyampaikan kepada umat bahwasanya Nabi mereka berlepas diri dari orang-orang yang melakukan apa yang beliau sebutkan tadi. Apa kaitan hadis ini dengan bab? Ya, di situ syahidnya adalah bahwasanya beliau ya menyebutkan tentang taklid al-autar, menggantungkan tadi tali-tali busur sebagai kalung, sebagai apa untuk mencegah hal-hal yang tidak disukai. Dan ini termasuk dari kesyirikan. Sebagaimana tafsir yang sudah lewat. Qala wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, rawahu Waqi'. Dari Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair beliau adalah tabi'in. Ya, qala, ya, dia berkata rahimahullah, man qata'a tamimatan min insan. Siapa yang memutus ya tamimah, ya, diputus, dipotong. Ya, jimat dari seseorang. Ya, kana ka'adli raqabah, maka ini seperti membebaskan budak. Ya. Ya, disebutkan Saimin bahwasanya Sa'id bin Jubair ketika beliau berkata demikian, dan ini menunjukkan sawab pahala dari suatu perbuatan. Ya. Ini bukan suatu perkara yang di situ ada ijtihad. Ya. Suatu perkara yang di situ ada ijtihad. Ya, sehingga beliau mengatakan hadis ini hukum apa yang dikatakan Sa'id bin Jubair hukumnya marfu. Ya. Cuman masalahnya Sa'id bin Jubair marfu artinya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir hadirin yang belajar mustalah. Tetapi Sa'id bin Jubair beliau bukan sahabi, beliau adalah tabi'in. Kalaupun kita katakan ini marfu secara hukum, tapi yang menyampaikan Sa'id bin Jubair ya berarti dia mursal. Kenapa? Apa itu mursal? Hah? Mursal adalah di situ ada sahabat yang ini hilang. Kenapa mursal min kismid da'if? Mursal itu ya tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa termasuk dari hadis yang da'if? Siapa yang hilang di sini? Sahabat. Siapa yang hilang di sini? Berarti sanadnya terputus kan? Siapa yang hilang di situ? Sahabi. Ya. Kalau di situ sahabi yang tidak disebutkan dan bisa kita pastikan bahwasanya yang hilang hanya sahabi saja. Ya, sahabi semuanya adil. Berarti hadisnya sahih dong. Sahabi antum tidak sebutkan namanya enggak masalah. Yang jelas dia sahabi, semuanya adil. An rajulin min ashabi Rasulillah, selesai. Enggak perlu kita tahu namanya. Karena seluruh sahabat adil. Berarti sahih dong. Eh? Nah. Kenapa mursal dikatakan daif? Karena belum tentu yang hilang itu hanya sahabi. Yang tidak disebutkan, yang terputus sanadnya itu hanya sahabi. Karena di situ ada kemungkinan tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya. Ya. Jadi jangan dikira hadis itu tabi'ut tabi'in pasti meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in pasti meriwayatkan dari sahabat. Dulu enggak seperti itu. Bisa saja tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in, tabi'in, baru tabi'in yang satu yang meriwayatkan dari sahabat. Bisa jadi. Ya, kemungkinan inilah yang menjadikan dia ada sebagai ya, sebagai hadis yang dhaif. Kalau diketahui, sudah bisa dipastikan, oh di situ yang hilang sahabat, ya berarti dia masuk sahih dong. Ya. Tidak bisa kita katakan dhaif dari situ, karena sahabat, ya, jahalatul sahabat la tadur. Ya. Jahalatul sahabat la tadur. Ya, sahabat itu kalau tidak diketahui, tidak madaratkan. Karena kulluhum udul. Baik, man kata at-tamimatan min insan kana ka'adli raqabah. Barang siapa yang memutuskan tamimah dari seorang, maka ini seperti ya membebaskan budak. Disebutkan wajah atau sisi keserupaannya, ya, karena ketika seorang itu menggantungkan jimat atau yang sepertinya, itu dia seperti menjadi budaknya syaitan, ya, menjadi budaknya syaitan, ya, maka ketika dia diputuskan jimat yang ada pada dirinya, dia dibebaskan dari perbudakan, ya, dari perbudakan kepada syaitan. Ya. Itu wajah keserupaannya disebutkan demikian. Qala walahu an Ibrahim. Rawahu Waqi', an Waqi' bin Jarrah, Imam. Ya, dan diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Kanu dahulu mereka, yaitu murid-muridnya ibn Mas'ud, yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Mereka tidak menyukai tamaim, jimat-jimat, semuanya, apakah itu yang dari Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an. Ya. Kita sebutkan Abdullah ibn Mas'ud dan murid-murid beliau adalah di antara mereka yang melarang penggunaan tamimah, jimat-jimat, baik dari selain dari Al-Quran, ya, ataupun dari Al-Quran. Dan ini yang insya Allah sahih. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari bab maja'a fi ruqawat tamaim. Ya, kesimpulannya tadi yang kita sebutkan bahwasanya tamaim atau ar-ruqa, ruqyah, ya, itu tafsir. Dan pembolehannya dengan tiga syarat yang kita sebutkan. Selain dari tiga syarat itu, maka terlarang. At-tamaim, tamaim itu ada yang dari Quran, ada yang dari selain Quran. Dari selain Quran, ya, haram, jelas, syirikan. Dari Quran, di situ ada perbedaan pendapat, tapi yang sahih, ya, tetap terlarang. Kenapa? Dengan tiga alasan yang kita sebutkan. Umumun nahi, ya, umumnya larangan. Yang kedua, saddu dzari'ah, menutup celah, agar orang tidak bergambang-gambangan. Yang ketiga, khawatir bahwasanya Al-Quran itu akan direndahkan dan dihinakan, ya, kesuciannya. Yang ketiga, atiwalah, ya, atiwalah, ya, yaitu pelet, ya, pengasihan, hukumnya haram dan termasuk dari bentuk sihir, ya, masuk pada kesyirikan dan minimal syirik, syirik asghar sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Wallah ta'ala alam, kita selesai dari bab, tinggal membaca masail yang ada pada bab. Naktafilah masyarakat. Assalamualaikum.